قلبي صح دينا انتبه احسن خلاله احسن طرق من المقرر عند ذوي التحقيق من اهل العلم ان كل عبادة مفهومة لم يشرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله ولم يتفرد هو بها الى الله بفعله فهي مقرره لسنته. ان السنه على قسمين سنه فعليه وسنه تركيه كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنه تركها. الا ترى مثلا ان الاذان للعيدين ولدت الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجوز التفرغ به الى الله عز وجل. وما ذاك الا لكونه سنه تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فهم هذا المعنى اصحابه صلى الله عليه وسلم فكفر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه. ومن المقرر satu hal yang sudah permanen عند ذوي التحقيق من اهل العلم di sisi para ulama yang ذوي التحقيق yang rajin memiliki anakula ibadah dan bahasanya semua ibadah dan umatan yang disangka ibadah yang diduga ibadah lam yasyra' halana dan ibadah tersebut tidak disyariatkan untuk kita oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya dan ucapannya dan Rasul pun tidak mendekatkan diri dengan ibadah kepada dengan ibadah tersebut kepada Allah dengan melakukannya faya mukhalifatan li sunnatih maka itu adalah ibadah yang menyelisih sunnahnya satu perbuatan menyelisih sunnahnya karena sunnah Nabi itu ada dua macam sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah artinya satu hal yang Nabi ajarkan untuk dikerjakan. Sunnah tarkiyah satu hal yang Nabi ajarkan untuk tidak dikerjakan. Maka semua ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW menitirkan ibadah dari ibadah-ibadah yang disangka tadi. Maka yang sesuai dengan sunnah adalah meninggalkan ibadah-ibadah itu. Tidak akan kau melihat misalnya misalnya adhan untuk dua Eid atau adhan untuk memakamkan jenazah atau adhan untuk orang mau berangkat haji dan yang lainnya. Maka ini zikran padahal dia adalah zikir wa ta'ziman lillah dan mengagungkan Allah dan Yesus tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Apa alasannya? Sebenarnya kata segala itu sebabnya kecuali karena dia adalah satu sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah meninggalkannya. Maka fahimah hadal makna dan telah faham tentang akan makna ini para sahabat Nabi SAW sehingga banyak dari mereka tahzir peringatan tentang bid'ah dengan peringatan yang umum seperti yang disebutkan dalam tempatnya. ولتقرير قاعدة السنة التركية أقول أصل قاعدة السنة التركية مأخوذ من عدة أدلة منها حديث ثلاثة نفر الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رفض إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أن أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث يشير بوضوح إلى سعي هؤلاء النفر الثلاثة للقيام بعبادة مشروعة الأصل بكيفية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصل الصيام مرغوب فيه وأصل القيام مندوب إليه وأصل الأطاف محبوب مطلوب ولكن لما كانت الكيفية والصفة التي قام بها هؤلاء الثلاثة في هذه العبادات متروكة في تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وغير واردة فيه أنكر ذلك عليهم ورد فعلهم. Jadi terakhir untuk menetapkan kaidah tentang masalah sunnah taqiyah, maka saya katakan dalil untuk kaidah sunnah taqiyah itu diambil dari beberapa dalil. Di antaranya yang pertama adalah hadis tentang tiga orang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas. Datang salah satu rahtil tiga orang ke rumah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Falam ma'ukfiru biha, setelah mereka diberitahu tentang ibadahnya ketika di rumah, fa'alam taqaluha, seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi di rumah itu terlalu sedikit. Mereka menganggap ibadah Nabi di rumah itu terlalu sedikit dibandingkan untuk mereka orang yang penuh dosa. Sehingga mereka mengatakan, di mana kita dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sedikit lumrah. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Karena Allah telah ampuni dosa yang telah dahulu dan dosa yang akan datang. Kalau kita ibadah seperti ini masih sangat-sangat kurang. Maka yang pertama mengatakan, adapun aku maka aku akan salat malam selama-lamanya terus menerus. Orang kedua mengatakan, aku akan puasa dahar, puasa tiap hari dan tidak pernah berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku akan meninggalkan, menjauhi perempuan, artinya aku tidak akan menikah selamanya. Maka datanglah Rasulullah SAW lalu mengatakan, kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Nama Allah, demi Allah, ini aku adalah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku adalah manusia yang paling takut pada Allah dan yang paling bertakwa. Maka itu ibadah yang kulakukan itu ibadah sudah maksimal bagi orang yang bertakwa. Lebih dari itu berarti keluar dari takwa, masuk ke dalam hulu. Lakin asumu wa uftir, kan, tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat malam, aku dan aku juga memberikan hak badan dengan tidur, dan aku juga menikah. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Itu nama Bukhari dan nama Muslim, dan hadisnya ada di Umdatul Ahkam. Tentang hadis ini berkaitan dengan sunnah pasti ya, maka ini juga berkaitan dengan bid'ah secara umum. Apakah bid'ah itu sudah ada di masa Nabi sebelum? Apakah bid'ah itu sudah ada di masa Nabi sebelum? Maka jawabannya ada, tapi baru gejala-gejala dan sedikit atau dua saja. Semacam yang dilakukan oleh orang ini, itu tiga orang ini, yaitu bid'ah dalam bentuk hulu dalam beribadah. Maka hadis ini yusiru menunjukkan sebutin dengan jelas sa'iha ula'i, usaha tiga orang ini lil qiyam, untuk melakukan satu ibadah yang pada asalnya disyariatkan dengan tata cara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka puasa itu pada asalnya murahab fihi, dianjurkan. Dan salat malam itu mandubun ilaihi, dianjurkan. Wa asal afaf, dan asalnya al-afaf menjaga kehormatan. Hati-hati dengan perempuan itu mahbubun matlubun, disukai dan diperintahkan. Akan tapi ketika al-kifiyah, tata cara, wasifat dan bentuk alati koma biha yang dilakukan oleh tiga orang ini dalam tiga ibadah ini. Dan satu hal yang ditinggalkan dalam praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ghairu waridin fi, dan tidak ada dalilnya. Maka Nabi Sallam mengingkari mereka dan menolak perbuatan mereka. Okay. فهذا ترجمة عملية منه لقوله عليه الصلاة والسلام من أمر عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عمل مشروع الأهدي الذي ليس عليه أمر نسيه وهديه فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. وفي الحديث أيضا تنبيه آخر لطيف جدا وهو أن النية الحسنة لا تجعل العمل صالحا مقبولا إن الله تبارك وتعالى بل لا بد أن يكون موافقا لطريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ختم بيانه هو إنكاره عليهم بقوله فمن راغب عن سنتي فليس مني. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المراد بالسنة الطريقة لا الذي تقابل الفرض. والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. فهذه ترجمة عملية. maka ini adalah hadis ini adalah penjelasan praktis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sabda beliau, siapa yang melakukan satu amal yang tidak diperintahkan, fawaradun, maka itu adalah amal yang tertolak. Kalau itu kan dia, kalau maksudnya tipisnya dia, wah, nurus apa, nurun-nurunin celana itu mau tipis nanya, tapi nggak mau. Ngantuk. Dia punya siapa nih dok? Ngantuk. Ya. wada amalun masyrul ahli. Itu hal yang disebutkan tadi adalah amal yang disyariatkan pada asalnya. Akan tapi laisa ali tidak ada padanya perintah ajaran Nabi SAW, tidak pula petunjuk Nabi. Kalau maksudun ala sahibihi, maka itu adalah amal yang dikembalikan kepada orangnya dan tidak diterima. Lebih hadis dan dalam hadis ini juga ada peringatan yang lain yang latih bunjidan yang samar sekali, yaitu biasanya niat yang baik itu tidaklah menyebabkan amal, suatu amal itu soleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bala Buddha akan tapi harus supaya diterima, harus muafikan sesuai dengan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri penjelasannya dan pengingkarannya dengan mengatakan, siapa membenci sunahku maka dia bukan bagian dariku. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan yang dimaksud man rahiba an sunnati falaysa minni, rahiba an sunnati yang dimaksud sunnah adalah jalan, bukan kebalikan dari al-fardho dalam istilah para pakar fikih. Sedangkan yang dimaksud rahiba an itu adalah al-i'rad anhu ila ghairihi, berpaling darinya menuju yang lain. Sehingga makna hadis, siapa yang meninggalkan jalanku kemudian dia mengambil jalan selainku, falaysa minni, maka dia bukanlah bagian dariku. Wa khulasatul qawli inna tarka ma akhirsih alaihi salam ala ikhrazi fadilatin nafli wa dalilul karahati kama qalahu al-imamu al-ayni wa min amsalati dhalika ma sabaqatil isyaratu ilaihi fi awali hadal mabhati al-adhanu li salatil aidi. Fal-adhanu masru'un fi aslihi, lakin lam yak'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ashabuhu watarakahu watarakuhu fatarkuhum lahu sunnatun yajibu ittiba'uhum fiha. Wa kada al-adhanu lil istisqa'i wal janazati wa nahwihima. Faman fa'ala minat ta'abudiyati wal kurubati ma tarakuhu faqad waqa'al bid'ata wa talabbasa biha. Qala al-Hafidhu Ibn Rajab fi fadli ilmi salaf, fa amma ma tafaqa salafu ala tarkihi fala yajuzul amalu bihi li'annahum ma tarakuhu illa ala ilmin annahu la yu'malu bihi. Aqulu wa qad ra'aitu lil allamati asyinkiti fi adwa'il bayan mabhasan mati'an fi anna tarka fi'lun fahada yu'akidu anna tarka sunnatun it ta'rifu sunnati annaha ma warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Khulasatul qawl, kesimpulannya, sesungguhnya meninggalkan satu amal padahal nabi itu adalah seorang yang hirs, seorang yang antusias ikhlas untuk mendapatkan fadilah amal sunnah, amal tambahan, dalilul karohah, maka itu dalil bahwa itu suatu hal yang tidak disukai ketika nabi tidak mengerjakannya. Nabi adalah orang semangat untuk mendapatkan pahala, akan tapi bentuk ibadah dengan bentuk seperti itu tidak nabi kerjakan, maka hal itu menunjukkan kalau itu tidak disyariatkan, tidak digunakan. Bagaimana dikatakan oleh al-imam al-aini, dan di antara contoh hal tersebut, satu hal yang ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga seharusnya kita tinggalkan adalah apa yang telah lewat, al-isharatu ilaihi, isyarat untuknya di awal pembahasan ini, yaitu azan untuk salat Aid. Azan itu masru'un fi aslihi, pada asalnya disyariatkan, akan tapi tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula sahabatnya, dan bahkan mereka meninggalkannya. Maka perbuatan mereka meninggalkan azan itu adalah sunnah, wajib diikuti. Demikian pula azan untuk sholat istisqa, azan untuk sholat jenazah, dan semacamnya. Demikian pula azan ketika orang mau berangkat haji. Faman fa'ala minat ta'abudiyat, maka barang siapa melakukan berbagai ibadah wa qurbat dan berbagai ibadah yang mereka tinggalkan, ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat, maka dia terjumus dalam bid'ah dan terperangkap di dalamnya dan melakukannya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam risalah beliau Fadhil Ilmi Salaf, adapun segala sesuatu yang disepakati oleh salaf untuk ditinggalkan, maka tidak boleh mengamalkannya. Karena salaf tidaklah meninggalkan hal itu illa ala ilmin, kecuali berdasarkan ilmu. Rasanya sesuatu itu layu malubihi, tidak boleh diamalkan. Akulah aku katakan waqat ora itu, dan aku lihat maksudnya al-alam as-singkiti dalam kitab tafsirnya Aswal Bayan memiliki pembahasan yang matik, sangat menyenangkan, menunjukkan bahasanya tarkul fi'li itu adalah fi'lun. Tarkul fi'lin, tarkul fi'li dalam bahasa Arab adalah fi'lun. Maka penjelasan ini yu'akid menegaskan bahasanya at-tarku, meninggalkan apa, apa yang ditinggalkan oleh Nabi adalah sunnah. Karena definisi sunnah adalah apa yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan atau perbuatan, persetujuan atau sifat. Maka jika orang yang bertanya adanya sunnah tarkiyah, menggugat atau mempertanyakan sunnah tarkiyah, definisi sunnah tidak ada, nah, sunnah tarkiyah. Mawar tak Nabi SAW min fi'lin, kaulin, takrin, asifatin. Jika ada orang mempertanyakan hal tersebut, maka jawabannya adalah karena takul fi'li adalah fi'lun, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Alamah As-Sinqiti di tafsirnya Adul Bayan. Pertama, uttiba'i sunnati yakunu bitarki ma warada tarkuhu wa fi'li ma warada fi'luhu, wa illa fababul bid'ati yiftahu iyadhan billahi ta'ala. ولابن القيم رحمه الله تفصيل بديع ماتع فيما نقله صحابة رضي الله عنهم لتركه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان، وكلاهما سنة. أحدهما تصريحهم بأن ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في صهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وقوله في صلاة العيد لم يكن آذان ولا إقامة ولا نداء، وقوله في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ولم يسبح بينهما ولا إثر واحدة منهما ونظائره. وثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم، أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا، علم أنه لم يكن. ثم ذكر رحمه الله عدة أمثلة على ذلك، منها طرقه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخول الصلاة، وترك الدعاء بعد الصلاة على هيئة اجتماعي وغير ذلك. ثم قال فتمام اتباع السنه، maka sempurnanya kesempurnaan ittiba dengan sunnah adalah meninggalkan ma warada tarkuhu, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, wa fi'li ma warada fi'luhu, dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Wa illa, jika hal ini tidak diikuti, babul bid'ati yuftah, maka bab bid'ah itu terbuka iyadzillah. Dan Al-Imam Al-Qayyim memiliki tafsilun beri, rincian yang sangat bagus, matik, sangat menyenangkan, bima dalam apa yang dinukil oleh para sahabat tentang perbuatan-perbuatan yang Nabi kerjakan. Qal, beliau mengatakan, dari mana kita mengetahui, ya, dari mana atau bagaimana cara kita mengetahui kalau ini satu hal yang tidak Nabi kerjakan? Maka disebutkan ada dua metode. Amanak luhum litarkihim. Adapun nukilan para sahabat tentang apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu dua, ada dua cara, ada dua metode dan semuanya adalah sunnah. Yang pertama, sahabat menegaskan bahasanya Nabi SAW meninggalkan amal ini dan itu dan tidak mengerjakannya. Semacam ucapan rawi tentang suhada Uhud, Nabi tidak memandikannya dan tidak mensolatinya. Dan ucapan rawi tentang salat Aid, tidak ada azan, tidak ada iqamah dan tidak ada seruan apapun ketika mau salat Aid. Waqaulihi dan ucapan rawi tentang jamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua salat, lam yusabbih, Nabi tidak salat sunnah di antara dua salat yang beliau jamak, tidak pula isri wahidatin sesudah satu dari kedua salat yang beliau jamak. Tasbih itu maknanya salat sunnah. Karena makna lain dari tasbih adalah salat sunnah. Istri maknanya sesudah. Kemudian metode yang kedua, ada munaklihim lima lau fa'alau. Sahabat tidak menukil perkara-perkara yang seandainya Nabi kerjakan, tentu mereka akan menukilkannya. Seandainya Nabi mengerjakannya, latawa farab nisa akan banyaklah, lengkaplah lima muhum semangat mereka dan motivasi mereka, atau kalau tidak ya mayoritas mereka atau minimal satu dari mereka untuk menukilkannya. Maka di mana lam yang kulhu tidak dinukil satu pun minum dari sahabat albat tata sama sekali, wala haddatsa bi, dan tidak ada satupun sahabat yang bercerita tentangnya, fi majma'in, dalam kumpulan banyak orang murid-muridnya, abadan sama sekali, ulima diketahui kalau itu tidak ada. Dari mana kita tahu itu satu hal yang Nabi tinggalkan? Ada dua cara untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah adanya penegasan, karena terdapat beberapa hadis yang menegaskan Nabi itu tidak begini, tidak begitu. Dan yang kedua adalah tidak adanya riwayat dari sahabat bahasanya Nabi melakukan perbuatan itu. Tidak ada satu riwayat dari sahabat Nabi itu mengucapkan usholli ketika mau sholat. Maka berarti telafut niat usholli mau sholat itu satu hal yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Seandainya Nabi mengerjakannya, tentu semua mereka akan menukilkannya, kalau tidak mayoritas mereka, kalau tidak minimal satu di antara mereka. Maka tidak adanya nukilan sama sekali itu adalah bukti kalau itu memang tidak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk menjaga syariat ini. Seandainya itu memang ada, tentu Allah akan datangkan ya minimal satu sahabat yang menukilkan hal tersebut, sehingga syariat ini terjaga. Karena umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan, dalam kekeliruan. Memang boleh jadi kebenaran itu boleh jadi tidak semua orang tahu. Sunnah Nabi itu boleh jadi tidak ada satupun orang yang tahu semua sunnah Nabi. Akan tapi tidak mungkin satu sunnah Nabi SAW itu tidak diketahui oleh satupun. Tidak ada orang yang faham atau mengetahui semua sunnah Nabi. Akan tetapi tidak ada satupun sunnah Nabi yang tidak diketahui oleh satupun umat. Umat ini tidak akan sepakat dalam kekeliruan dan kesesatan. Oleh karena itu tidak adanya nukilan dari para sahabat adalah dalil itu adalah satu hal yang tidak dikatakan dan tidak disyariatkan. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa contoh untuk itu, diantaranya adalah Nabi meninggalkan talafut niat ketika hendak sholat dan meninggalkan doa setelah sholat dengan cara rame-rame dipimpin oleh imam dan diamini oleh para makmum dan amal-amal yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, wa minha huna yu'lamu annal qawla bistihbabi dzalika khilafus sunnati fa inna tarkahu sunnat fa inna tarkahu sallallahu alaihi wasallam sunnatun kama anna fi'lahu sunnatun. Wa idza tahabbna fi'la ma tarakahu kana nadhira istihbabina tarka ma fa'alahu wala farqa. Aqulu fakama anna tarka ma tarakahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sunnatun. Fa inna tarka ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam qad yakunu bid'atan. Qala al-Imam Asy-Syatibi fil Iktisami al-bid'atu min haitsu qila fiha inna tariqatun fitini muqtara'atun ila akhirih. Yadkhulu fi umumi lahdiha al-bid'atu tarkiyatu. Kama yadkhulu fihi al-bid'atu ghair tarkiyati. Faqad yaqul ibtida'u bi nafsi tarki tahriman lil matruki au ghayra tahrimin fa innal fi'la masalan qad yakunu halalan bi syar'i fa yuharrimuhu al insanu ala nafsihi au yaqsudu tarkahu qasdan fa hadza tarku imma ay yakuna li amrin yu'tabaru mithluhu syar'an aw la fa in kana li amrin yu'tabar fala haraja fihi id ma'nahu tarku ma yajuzu tarkuhu au ma yudlabu tarkuhu kalladhi yuharrimu ala nafsihi ta'ama fulaniyya min jihati annahu yadunhu fi jismihi au aqlihi au dinihi wa ma asbaha dhalika fala mani'ahuna min at-tarki wa kadhalika idza taraka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi al-ba'su fa dhalika min awsafil muttaqina wa katarikil mustashabihi hadaran minal wuku'i fil harami wastibara'an lidini wal ardi. Kemudian Al-Qayyim mengatakan dari sini yuk lam diketahui bahasanya mengatakan bahasanya amal-amal tadi dianjurkan usal itu dianjurkan dan seterusnya khilaf sunnah adalah satu hal yang menjadi sunnah karena apa yang Nabi tinggalkan itu sunnah sebagaimana apa yang Nabi kerjakan adalah sunnah. Maka jika kita katakan dianjurkannya melakukan satu hal yang Nabi tinggalkan itu nazir, itu semisal dengan menganjurkan untuk meninggalkan apa yang Nabi kerjakan wala faqwa, dan tidak ada beda antara dua hal ini. Kemudian aku katakan maka sebagaimana meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan itu adalah sunnah, maka meninggalkan apa yang Nabi kerjakan qad takunu qad yakunu bid'ah, bisa jadi bid'ah, bisa jadi, enggak mesti, bisa jadi itu qad yakunu, enggak mesti bid'ah, namun bisa jadi bid'ah. Bagaimana perkataan Imam Syatibi tentang definisi bid'ah? Bid'ah min haitsu qila fi, dari sisi definisinya maka dikatakan dia adalah jalan dalam agama yang dibuat-buat dan seterusnya. Maka tercakup dalam keumuman lafaz definisi ini bid'ah tarkiyah, sebagaimana masuk di dalamnya bid'ah bukan tarkiyah. Karena jalan yang diadakan dalam beragama boleh jadi melakukan apa yang Nabi tidak kerjakan atau mengerjakan sesuatu yang tidak Nabi ajarkan. Faqadnya ka'u al-ibtida'u binafsi tarki tahriman lil matruki al-ghayra tahrimin. Faqadnya ka'u maka terkadang terjadi al-ibtida' yang namanya bid'ah binafsi tarki dengan semata-mata meninggalkan karena dia orang tersebut mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang dia tinggalkan, atau boleh jadi dia tidak mengharamkan untuk dirinya untuk itu. Fa'inal fi'la makasnya perbuatan misalnya qad yakunu halalan bi syar'i, bisa jadi halal secara syar'i. Lalu kemudian seorang itu mengharamkan untuk dirinya atau dia bermaksud dengan sengaja meninggalkan perbuatan tersebut. maka fahada, maka ini, maka perbuatan meninggalkan sesuatu yang halal ini, imma ayakuna li amrin yuktabaru misluhu syar'an aula. Imma boleh jadi li amrin karena satu sebab, yuktabar misluhu, yang semisal perbuatan itu diakui secara syar'i atau tidak. Maka ini hukum masalah meninggalkan satu hal yang halal. Maka ada meninggalkan satu hal yang halal, tidak mau dengan sengaja melakukan satu hal yang halal itu, ada dua motif. Boleh jadi motifnya itu adalah motif yang diterima secara syar'i, dan boleh jadi motifnya tidak diterima. Yang pertama, fa'inkan ali amrin yu'tabar, maka jika karena motif yang diakui, maka hukumnya la haraja fihi, maka hukumnya tidak mengapa. Karena maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang yajuz tarkuhu, boleh ditinggalkan, atau bahkan yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Semacam seorang yang mengharamkan untuk dirinya makanan tertentu, min haisu, karena faktor anah yaduruhu, makanan itu membahayakannya, membahayakan badannya, akalnya, atau agamanya, atau semisal itu. Falamani'a huna minatahki, maka tidaklah mengapa, maka tidaklah terlarang meninggalkannya. Satu makanan tertentu itu bikin alergi bagi seseorang, maka dia bersengaja dan mengharamkan dirinya. Mengharamkan dirinya itu maksudnya dengan sengaja tidak mau, dan selalu tidak mau. Satu makanan atau satu minuman itu berbahaya bagi badan atau bagi akalnya. Meskipun pada asalnya itu hukumnya secara umum adalah boleh. Dia kalau minum itu pusing, alergi, pusing kalau minum sesuatu, membahayakan akalnya. Maka dia tidak mau, tidak pernah mau memakan atau meminumnya. Maka ini hukumnya boleh. Contoh yang membahayakan agama, itu tadi contoh yang membahayakan badan atau akalnya. Contoh yang membahayakan agama, wa kadzalika idza tarka ma la ba'sa bi hadaran mimma bi ba'sun. Demikian pula jika seorang itu meninggalkan sesuatu yang la ba'sa bihi, hukumnya tidak mengapa, karena takut terjumus ke dalam mabibakson, sesuatu yang berdosa, maka ini adalah termasuk sifatnya orang-orang yang bertakwa. Maka dia meninggalkan sesuatu yang pada asalnya diperbolehkan, karena dia menganggap ini adalah jalan menuju satu hal yang haram, dan ini membahayakan agamanya. Au katakil mutasyabih, atau meninggalkan sesuatu yang hukumnya itu belum jelas halal atau haramnya, hadaran karena hati-hati dari wukuk tersumus dalam hal haram, dan dalam rangka membersihkan agama dan kehormatannya. Maka ini meninggalkan sesuatu karena faktor agama. Meninggalkan sesuatu karena faktor agama, ini belum jelas hukumnya, meskipun hukum asalnya adalah halal. Bisa jadi dia berpegangan dengan hukum asal, akan tapi karena ini dinilai ada subhah sisi keharamannya, kemudian dia meninggalkannya. Surat 4. Waqad warada hadzal ma'na fi hadisin la yathbut an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat hadzal makna-makna ini dalam hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa karena khawatir terjemur dalam suatu hal yang dosa. Itu ada hadis, itu ada sifat orang-orang bertakwa. Itu ada hadis yang kurang lebih demikian bunyinya. Syekh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Qadha'i, Baihaqi, dari Abu Hurairah dalam sanadnya atas orang rawi yang dhaif, Abdullah bin Yazid Ad-Dimashq. Contoh takumala baksa bihadaran mimma bibaksan, mungkin contohnya adalah ada kisah seorang ulama salaf, dia bawa uang ke masjid, kemudian uangnya itu ketinggalan di masjid, dia pulang terus kemudian dia merasa kehilangan uang. Masa di mana ya? Jangan-jangan masih di masjid. Maka dia kemudian kembali ke masjid, dan di tempat dia duduk, persis di tempat dia duduk ada uang. Itu ya, bagaimana uangnya tadi? Kan tapi setelah sampai situ dipikir-pikir, ini enggak jadi diambil. Jadi enggak jadi diambil, dia mengatakan, "Boleh jadi ada orang yang jadi ini uang orang lain." Sama-sama 10.000 ya. Namanya uang 10.000 kan semua orang ya. 10.000-nya kayak gitu misalnya. 10.000 kan ya kayak gitu semua. 10.000 saya, semua 10.000 juga kayak gitu. Ini kemudian dia berpikir, jangan-jangan ini uang orang lain. Jangan-jangan ini uang orang lain. Mungkin saja tadi saya pergi ada orang yang kesini sholat di sini kemudian uangnya tertinggal gitu. Hanya dia tidak jadi mengambilnya, ini dia nggak jadi diambil. Itu mungkin contoh tarku malah tak jadi hazar mimma bibas. Ini pada ini sebenarnya korinah kuat ya, uangnya modelnya seperti itu di tempat yang sama, kemudian jeda waktunya juga belum terlalu lama kan, tapi karena warok sih ya, karena hati-hati dia, maka dia meninggalkan satu hal yang labak sabihi karena takut pada sesuatu yang dibaksu. Kemudian motif yang kedua ini waduh Allah fa'in lam yakun tadayyunan fattariku abisun bitahrimihim fi'la aw bi azimatihi ala tarki wala yusamma haza tarku bid'atan is la yadukulu tahta ma'nal bid'ati wa annaha tariqatun fit-tini muhtara'atun lakinna haza tarika yusiru asyan bitarkihi aw bi'tiqadihi tahrima fima ahallallahu wa amma in kana tarku tadayyunan fahuwa al-ibtida'u fid-dini is qad faradna al-fi'la ja'izan syar'an fa sara tarku al-maqsudu ma'aridatan lisyar'i. SD di TK. Ganti ya. Wa amma in kana tarku tadayyunan fahuwa ibtida'u fid-dini idh qad faradna al-fi'la ja'izan syar'an fa sara tarku al-maqsudu ma'ar qa'idatan li syari'i fi syari'i fi syari'i tahlili wa fi mislihi nazalallahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul muhtadin. Karena awalan antahrimil halal, summa ja'atil ayatu tushiru bi anna zalika itida'un la yuhibbuhullahu. Fa'izan kullu man mana'a nafsahu min tanawuli ma halallahu min ghairi uzrin syar'iyyin fahuwa kharijun an sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal amil bi ghairi sunnati tadayyunan wal muftadi'u bi aynihi. Fa'inkila fatarikul matlubati asyari'iyati nadban au wujuban hal yusamma mubtadi'an amla. Kemudian motif yang kedua, ingkana parkul ikhoyah dalika, jika meninggalkan sesuatu itu bukan karena alasan yang muktabar, maka yang jenis kedua ini dibagi menjadi dua. Sa'ima ayakuna tadayuna, yang pertama adalah meninggalkan hal tersebut sebagai tadayunan, bagian dari agama, dianggap itu adalah agama. Dan yang kedua, meninggalkan sesuatu tersebut bukan karena tadayunah. Fa'ilam yakun tadayunan, jika seorang itu motifnya bukanlah karena agama, maka orang yang meninggalkan itu adalah abisun bitahrimi al-fi'la. Dia main-main dengan mengharamkan suatu perbuatan tersebut, atau karena niatnya untuk meninggalkan sesuatu hal tadi. Dia tidak mau makan makanan tertentu, bukan karena faktor kesehatan dan bukan karena faktor agama, cuma karena enggak mau dan enggak ada alasannya. Pokoknya enggak mau. Padahal makanan enak. Enggak ada pantangan bagi dia untuk makannya, enggak punya sakit apa. Tapi enggak mau. Bukan karena tadayunan, bukan karena sok zuhud, ikuti sufi, terus enggak mau makan makanan yang enak. Padahal dikasih gratis. Dah enak gratis kan? Enak double. Maka ini abisun, maka orangnya ini abis, main-main. Namun di sini dikatakan la yusamma hadza tarku bid'ah. Kan tapi perbuatannya tidak bisa disebut bid'ah. Akan tapi dikatakan bid'ah oleh sebagian ulama. Akan tapi difonis bid'ah oleh sebagian ulama sebagaimana dinukil oleh Syaikh Said Qahtani di Nur Sunnah wa Dzulumatil Bid'ah. Sebagian ulama diperselisihkan apakah ini bid'ah apakah bukan. Sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Sebagian ulama semacam ini nukilan dari Ibnu Qayyim ya. Sebagian ulama lagi mengatakan itu tidak bid'ah. Illa yadkhulu tahta makna bid'ah. Apa ini perkataannya Sya'ali? Maka tidak disebut bid'ah. Alasannya karena perbuatan itu tidak masuk dalam kriteria bid'ah. Karena kriteria bid'ah adalah jalan dalam agama yang dibuat-buat. Akan tetapi orang yang meninggalkan sesuatu tersebut, ya siru asyian, statusnya adalah maksiat dengan meninggalkannya. Atau dia maksiat dengan meyakini haramnya sesuatu yang Allah halalkan. Yang jelas dia itu maksiat. Maksiatnya boleh jadi karena tidak meninggalkan, karena meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan, atau karena meyakini haramnya sesuatu yang Allah halalkan. Mengharamkan untuk dirinya sesuatu yang Allah haramkan. Ama ingkan ataku tadayunan, jika meninggalkan sesuatu tersebut itu adalah tadayunan karena motivasi agama, bahwa al-ibtida'u bidin, maka itulah bid'ah dalam agama. Semacam tarkunya orang-orang sufi dengan makanan-makanan yang enak, pakaian-pakaian yang halal dan bagus, dan mereka jadikan itu sebagai bentuk zuhud. Maka ini meninggalkan sesuatu yang halal tadayunah karena motivasi agama. Inilah bid'ah. Bid'ah karena tarkiyah, Itkot farabna, jika kita andaikan al-fi'la ja'izan syar'an, perbuatan itu boleh secara syar'i. Misalnya makan makanan yang enak itu ja'iz syar'an. Fasyaratarku al-maksudu, maka perbuatan meninggalkan yang itu disengaja, itu berarti menentang syariat dalam hukumnya menghalalkan hal tersebut. Dan semisal ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian haramkan makanan yang enak-enak yang Allah halalkan pada kalian? Allah halalkan untuk kalian. Dan janganlah kalian melampaui batas, ya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka Allah pertama kali melarang mengharamkan sesuatu yang halal, dalam artian mengharamkan untuk diri sendiri sesuatu yang Allah halal. Dan datanglah ayat berikutnya Tus'ir menunjukkan bahasanya itu adalah perbuatan tidak melanggar satu pelanggaran la yuhibullah yang tidak Allah cintai. Faizan, maka jika demikian, fakuluman mana anabsahu, maka setiap orang yang mencegah dirinya, melarang dirinya minta nawul untuk mengkonsumsi satu hal yang Allah halalkan, ini dari udhrin syar'iyin, bukan karena udhur syar'i, bukan karena faktor tadi faktor kesehatan alergi atau yang lainnya, fahuwa kharijun ani sunnati nabi, maka dia keluar dari sunnah nabi salah. Dan seorang yang beramal birai sunnah dengan bukan sunnah nabi salam, dan itu tadayunan dia jadikan sebagai agama, wal mubtadi' bi'ainihi, itulah mubtadi' senyatanya. Lalu bagaimanakah seorang yang tidak sholat duha, meninggalkan sholat duha, meninggalkan sholat malam, meninggalkan sholat rawatib? Fa'in kila, maka jika ada yang bertanya, kalau tadi anggap saja tadi pembahasan tentang masalah meninggalkan satu hal yang mubah, fatakul matlubat, maka meninggalkan sesuatu yang diperintahkan secara syar'i, nadban, boleh jadi dianjurkan, atau wujuban atau wajib, apakah disebut mubtadi ataukah tidak? Kalau tadi meninggalkan sesuatu yang dibolehkan, kali ini meninggalkan al-matlubat, sesuatu yang diperintahkan. Fal jawabu anna tarika lil matlubati ala dharbaini ahaduhuma an yatrukaha li ghairi tatayyuni, imma katalan wa imma tabi'an أو ما أشبه ذلك من التعاوي النفسية. فهذا الضرب راجعا إلى المخالفة في الأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في نفس فليس في معصية. والثاني أن يتركها تدينا، فهذا الضرب من كبير البدع، حيث تدين بضد ما شرع الله، ومثاله أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكاليف إذا بلغ ذلك عندهم المبلغ الذي حدوه. فإذا قولنا في تعريف البدعة طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها، لأن طريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى تركي وغيره. تنبيه، كتب الغماري المبتدع رسالة موجزة سماها حسن التفهم والتركي لمسألة التركي، تكلم فيها بكلام غير شديد خالطا بين المسائل الأصولية خلطا قبيحا يترفع عنه صغار الطلبة. ومثال تعقب به وتنقيص القول المسائل التي أورده في رسالته كبير جدا. أخبرت له رسالة خاصة عن عنوانها سهم الشك في تحقيق ma masalah tertib yassallahu bismillah. Ya. Maka jawabannya, untuk masalah meninggalkan matlubat, hal-hal yang diperintahkan, boleh jadi perintah wajib atau perintah mustahab, itu ada dua macam. Yang pertama, meninggalkan yang lidari tadayun, bukan karena motivasi agama, akan tapi sebabnya kaslan, karena malas, otodian, atau karena menyanyiakan, tidak mau mengerjakan. Oh, ma'as bahagalika atau semacam itu minadawa, yaitu faktor-faktor nafsiyah yang bersifat kejiwaan. Pada darbu, maka jenis ini roji'un, kembali kepada hukum menyelisihi perintah. Jika perintahnya adalah perintah wajib, maka hukumnya adalah maksiat. Jika perintahnya adalah perintah anjuran, falaysa bimaksiatin, maka bukan maksiat. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal-hal yang diperintahkan pada yunan karena motivasi agama. Pada darbu min qabilil bida'i, maka jenis ini mingkabilil bid'ah, sejenis dengan bid'ah, artinya bid'ah. Karena faktor agama, maka hukumnya bid'ah. Kenapa? Karena dia tadayana, dia beragama dengan berkebalikan dengan apa yang Allah syariatkan. Contohnya adalah perbuatan ahlul ibahah. Apa itu ahlul ibahah? Footnote Ghulatul mutasawifah, itu sufi-sufi ekstrim yang mengatakan biiskotit taklif, gugurnya taklif, hukum halal haram, wajib dan mandub. Idza balagha salik, jika seorang salik, seorang sufi itu sudah sampai menurut mereka al-mablagh, posisi tertentu ala dihadduhu yang mereka tetapkan. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat atau hakikat, maka sudah tidak ada lagi hukum wajib, tidak ada lagi hukum haram. Dan mereka mengerjakan hal ini dan itu tadayunan. Dianggap itu adalah satu hal yang benar sesuai dengan agama. Itu contohnya. Faidan, maka jika demikian, maka kata-kata kita dalam definisi bid'ah, yaitu jalan yang diadakan dan mirip dengan syariat, itu mencakup bid'ah tarkiyah sebagaimana mencakup bid'ah non-tarkiyah. Karena tariqah syar'iyah itu ada terbagi menjadi dua macam, tarkin, meninggalkan, dan mengerjakan. Dan catatan, beliau tambahkan pembahasan ini dengan bantahan untuk orang yang membuat tulisan yang keliru tentang masalah ini. Al-Ghumari menulis, kata beliau, Al-Mubtadi', ini Al-Bid'ah, Al-Ghumari Al-Mubtadi', menulis satu risalah mujazah yang ringkas, yang dia judul Husnul Tafahum, berusaha memahami dengan baik, wadah dan memahami dengan baik untuk masalah atar, untuk masalah tarkul fi'li. Tak lama dia bicara di dalam risalahnya itu dengan perkataan yang tidak benar. Khaliton, dia campur adukkan antara masalah usuliyah, berbagai masalah-masalah usul, dengan pencampuran yang sangat-sangat buruk, yang yatarafa anhu, yang akan dihindari oleh sirrul thalabah. Pemula dalam penuntut ilmu pun tidak akan berani. Yatarafa, akan meninggalkan, tidak berani mengerjakannya. Wa majal, dan ruang untuk ta'aqub, untuk membantah, tahqiq dan meneliti perkataan fil masalah, dalam masalah-masalah yang dia datang ke dalam risalah itu kabirun jiddan, besar sekali, luas sekali. Aku sendirikan untuk itu satu risalah risalah khusus. Syekh Ali punya buku khusus untuk membantah Al-Ghumari dalam bukunya ini, judulnya Daf'u Syak, mencegah keraguan-keraguan fi tahqiqi mas'alah ditar, dalam masalah tarkul fi'li. Semoga Allah memudahkan untuk menyempurnakannya. ولكي لا أخلل المقام مقام هنا من إشارة أكشف الانحرافها وتناقضها أقول ذكر في مواضع من كتابه وغيرها تأصيل مسألة التركيب قائلا ومن زعم تحريم شيء بدأوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فقد ادعى ما ليس عليه دليل وكان دعواه مردودة وقال ترك الشيء لا يدل على منعه لأنه ليس بنهي وقد ذكر أمثلة على الترك مستحسنا لها، منها الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تشيع الجنازة بالذكر، إجاء ليلة النصف من شعبان وغيرها، لكنه من قبل ومن بعد ناقض نفسه فعد بعض المحدثات التي محدثات التي هي جارية على أصوله مساق الحسن والاستحسان بدءا قبيحة ومحدثات سخيفة. فقد قال: وأما المغاربة وأما المغاربة فذات بدعة أخرى، وهي إقامة الجمعة في المساجد على التوالي والترتيب، وهذا اتساع في الابتداء لا يؤيده دليل ولا تشمله قاعدة. هذا قال ناقدا ما أصله قبله. وماذا اتساع في الابتداء؟ فأين أدلة استحساناتك وقواعد محدثاتك؟ Akan tapi la ukhli tidaklah aku biarkan al-maqam tempat ini guna di sini min isyaratin untuk memberikan isyarat yang menyingkap penyimpangannya dan perkataan yang kontroversial. Aku katakan dia sebutkan dalam beberapa tempat dalam kitabnya dan yang lainnya taksil. Dasar tentang permasalahan tak kaidah-kaidah dan masalah atap. Pak Ilan dia mengatakan, siapa yang menyangka haramnya sesuatu dengan klaim biasanya Nabi SAW tidak mengerjakannya, maka dia telah mengklaim malaysa alih dalil, sesuatu yang tidak ada dalilnya. Maka ini adalah klaim yang mardudah, yang tertolak. Dia juga mengatakan meninggalkan sesuatu tidaklah menunjukkan terlarangnya, karena meninggalkan itu laisa binahyin, bukanlah larangan. Dan dia menyebutkan amsilah beberapa contoh untuk meninggalkan sesuatu yang Nabi tinggalkan mustahsinan laha, dan itu sangat baik jika dikerjakan. Itu adalah satu hal yang baik jika dikerjakan. Contohnya peringatan Maulid Nabi. Kitab bantahannya ada di Maulid fi Amalil Maulid Al-Faqihani, karya Al-Faqihani. Lama silam. Tasyi janazah fi zikri, mengiringi jenazah dengan zikir la ilaha illallah. Bantahannya ada di Al-Amr bil Itibatnya Suyuti dan Ahkamul Janaiz. Dan menghidupkan memeriahkan malam nisfu Sya'ban. Bantahannya ada di kitabnya Kitab Hidayatul Hayran fi Hukmi Lailatul Nisfi min Sya'ban, karyanya Syekh Muhammad Musa Nasar. Petunjuk untuk orang-orang yang bingung tentang hukum malam nisfu Sya'ban. Atau ada juga dalam Al-Amr bil Itibaknya Suyuti. Atau ada juga di Al-Ba'is Al-Hadis. Dan yang lainnya. Akan tapi mingkau belum mengba'du, sebelum dan sesudahnya dia telah naqadha nafsahu, kontradiktif dengan dirinya sendiri. Buktinya dia menghitung, dia menilai beberapa perkara bid'ah yang itu jariyatun ala usulihi, itu berjalan menurut usulnya dia, kaedahnya dia, itu adalah al-husnu wal-istihsan, satu hal yang bagus dan istihsan. Itu kalau pakai usulnya dia harusnya dinilai bagus dan istihsan. Namun dia nilai sebagai bid'ah yang jelek dan muhdasah, satu perbuatan yang baru, ya sakhifah yang keji. Kan aneh. Kalau pakai usulnya, kalau dia konsisten, maka harusnya hukumnya bid'ah hasanah. Dia mengatakan amal muhoribah, ada pun orang-orang maghrib, maka mereka menambahkan bid'ah yang lain, yaitu iqamatul jumu'ah bil masajid ala tawali wa tartib, mengerjakan sholat Jumat dalam beberapa masjid secara berturut-turut dan urut. Enggak paham saya apa maksudnya. Wa hadza ittisa'un fil ibtida'i, kata Al-Ghumari, maka ini adalah berlapang-lapang, berluas-luas dalam masalah bid'ah, satu perbuatan yang tidak didukung oleh dalil, wala tasmulu, dan tidak dicakup oleh kaidah. Nah, itu kata dia. Kata kalau demikian dia katakan, dia bantah apa yang dia taksilkan sebelumnya. Wa madza, dan mengapa itu disebut ittisa'ul fil ibtida, berlapang-lapang dalam ibtida? Berarti kalau tidak ittisa', yang bid'ah yang hasan itu jika tidak ittisa', dan tidak, apa tolak ukurnya? Fa'aina adillah, maka di manakah dalil-dalil yang menyebabkan engkau menganggap baik dan kaidah-kaidah bid'ahmu. Dan dia juga mengatakan wa ba'dul a'immatil jahalati yakhthubul jum'ata wa yusalliha fil masjidin thumma yadhhabu ila masjidin akhar fa yakhthubu fi al jum'ata wa yusalliha aidan. Yang faqih bid'atan qabihatan wa yusalli jum'atan batilatan ya'tamu 'alaiha wa la yufatu. Kada wa watana qutun ujatu. Wa qala sa'a fil maghrib al adhan li dhuhri marratain. Bainahuma nahwu sa'atin wal adhanu li 'ashri marratain. Bainahuma asuta qa'iqa. وفي طوانا يؤذن في العشاء مرتين أيضا وهذه بدعة سخيفة لا توجد إلا في المغرب وليشرع الأذان إلا عند دخول الوقت للإعلام بالصلاة والأذان بعده لاغ غير مشروع وغير هذا وذاك من أمثلة تجعل كتابه كله على صف جروف نهار فانهار به فما هو الذي جعل هذه المحدثات منكرة عندك وهي مستحسنة عند أصحابها فلماذا رفضتها أنت منهم بلا ضابط ولماذا هم لا يرفضون أيضا مستحسنة بها ثم ألا تدخل هذه المحدثات كلها التي أنكرتها تحت العمومات القرآنية التي أشرت إليها في صدر رسالتك الشوهاء سائلا إياها الأصل في الاستحسان البدائي كمثل قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وغيرها ولماذا تصف تلك الفعالة وهي خير بسخافة وتشنئ على أسابها بالإنكار وأنت القائل فمن زعم في فعل خير مستحدث أن بدعة مذمومة فقد أخطأ وتجرأ على الله ورسوله حيث ذم ما ندب إليه في أموميات الكتاب والسنة فهذا حكم منه على نفسه أوقعه على أم رأسه وإبطال لكتابه من أسه وأساسه. Dia juga mengatakan sebagian imam yang bodoh itu khutbah Jumat dan sholat Jumat di satu masjid, kemudian pergi ke masjid yang lain, kemudian khutbah Jumat lagi di masjid kedua, kemudian sholat lagi. Maka kata Al-Humari, maka orang ini melakukan bid'ah yang buruk dan dia melaksanakan sholat Jumat yang batal. Dia dapat dosa karenanya dan tidak dapat pahala. Demikian yang dia katakan, dan ini adalah kontradiksi yang sangat-sangat aneh. Dia juga mengatakan Syiah berkembang atau tersebar di Al-Maghrib di Maroko, azan untuk sholat duhur itu 2 kali, jarak antara keduanya kurang lebih 1 jam. Sedangkan azan untuk salat asar juga 2 kali, jarak antara 2 azan itu kurang lebih 10 menit. Sedangkan di Tetuan, di daerah Tetuan, azan isya juga 2 kali. Ini adalah bid'ah yang keji yang tidak ada kecuali di Maroko. Alhamdulillah di sini juga enggak ada. Walam yusra al adhanu. Tapi kalau di Magelang ada kunut Jumat. Itu ada kunut Jumat. Hah? Bukan, cuma Jumat aja. Oh, iya. Ya, dianggap nazilah terus mungkin. Lam yusra al-adhan. Adhan tidak ada disyariatkan kecuali pada saat tibanya waktu sholat untuk iklam memberitahu bisalah waktu sholat. Sedangkan azan setelah itu lagin adalah sia-sia dan tidak disyariatkan. Wari hadha wa dhat, dan selain ini dan itu, dari contoh-contoh yang menjadikan bukunya seluruhnya adalah ala safa jurufin harin fanhara bihi, di atas pinggir jurang yang dalam, fanhar lalu terjun ke dalamnya. Maka apakah yang menjadikan bid'ah-bid'ah ini mungkar menurutmu padahal dari satu hal yang baik menurut para pelakunya? Dan kenapa engkau membantahnya bila dobit tanpa kaedah? Dan kenapa mereka tidak membantah juga hal-hal yang menurutmu satu hal yang baik? Kemudian bukankah tadkhul masuk perkara-perkara bid'ah ini seluruhnya, bid'ah-bid'ah yang engkau ingkari itu masuk dalam keumuman Al-Quran yang telah engkau isyaratkan di bagian awal bukumu Asy-Syauha yang jelek. Jailan dengan menjadikannya Yaha Al-Asla sebagai, dijadikan sebagai kaidah pokok untuk menganggap baik satu hal yang bid'ah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan lakukanlah kebaikan, mudah-mudahan kalian beruntung. Balima ada, maka mengapa tasif engkau sifati perbuatan-perbuatan itu waya khairun, dan itu adalah satu hal yang baik, bisa kofah dengan satu hal yang keji. Watusan, dan engkau kejikan orang-orang yang melakukannya bilingkar dan pengingkaran. Wa antal qail, padahal engkau lah yang mengatakan, siapa yang menyangka si fi'li khairin melakukan satu hal yang baik yang baru, itu adalah bid'ah yang tercela, maka dia telah keliru dan telah lancang terhadap Allah dan Rasulnya, karena dia telah mencela sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dalam keumuman Al-Quran dan Sunnah. Pada hukmun minhu, maka itu adalah hukum fonis dari dia sendiri, ala nafsi, untuk dirinya sendiri. Al-Qa'ahu, yang menjurumuskannya ala ummi ra'sihi, menjurumuskannya enggak terjungkil balik. Ummi ra'si itu ubun-ubun, sehingga menyebabkan dia terjungkir balik. Tadi mengatakan demikian, sekarang mengatakan demikian, ya maksudnya kontradiksi 180 derajat gitulah. Wa ibtal, dan membatalkan bukunya itu sendiri, min usihi, dari asasnya, wa asasi, dan dari asasnya. Wa audahu minasabiki kulihi maqalahu fi hukmi irsalil yadaini fi salati haisu sarraha biqaulih lam yaf'alhu anabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabatu fawa bid'atun wala syakka. Wawasofaha bi annaha zillatun qabihatun haisu ja'alu al-bid'ata mandubatan wa sunnata makruhatan. Kultu wa bayanu kabiri zalalihi fi hadhal mawdi'i an adamal fi'li huwa ainu tarki. Fastadalla bi mujarati tarki alal hukmi bil bid'ati wal wasfi bi qabli zillati. Wa hal ghairu hadha naqul am annahu al-inhirafu anil jadati wal khaltu fi takhijil furu' alal usuli. Wa ma ahsana kalamahu maqluban ala nafsihi wa akhlafu akhta'i ha'ula'il mubtadi'ati wa ma aktsaruha ta'ti min jati jahlihim bil usuli wa adami tamakkunihim min qawa'idihi ma'a baiki ba'ihim wa qillati tila'ihim. Fala quwata ila billahi wala rabba siwahu wa shaffatul qawli fi hadhil mas'alatil azimati ma qawlahu al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala taq'idan wa ta'silan walakinna nattabi'us sunnata fi'lan awit tarkan. Dan yang lebih jelas lagi dari contoh-contoh yang telah lewat adalah apa yang beliau katakan, apa yang dia katakan tentang hukum menjulurkan tangan dalam sholat, yaitu ketika sholat tidak sedekap ketika baca Al-Fatihah dan surat, akan tapi lurus. Dia menegaskan dengan mengatakan ini adalah satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka ini adalah bid'ah tanpa ragu. Dia berdalil ini adalah bid'ah dengan tarkiyah, padahal tadi dia mengatakan karena tidak dikerjakan itu belum tentu larangan, tidak Nabi lakukan itu belum tentu larangan. Namun di belakang, di akhir-akhir bukunya, di halaman lain di bukunya, dia berdalil dengan tarkiyah untuk menegaskan bid'ahnya suatu hal. Dan dia sifati perbuatan itu meluruskan tangan di annaha zilatun qabiyah, itu adalah ketergencilan ulama yang sangat-sangat buruk, karena berarti mereka telah menjadikan bid'ah itu satu hal yang dianjurkan dan satu hal yang sunnah itu makruhah. Sunnah yaitu apa? Mustaqab, itu mereka katakan makruhah, satu hal yang makruh hukumnya. Kultu, aku katakan wabayan kabiri zalalihi fi hadzal mawdi', dan penjelasan tentang betapa besar ketergelincirannya dalam masalah ini adalah dalam masalah an adamal fi'li huwa ainu tarki, tentang masalah bahasanya tidak adamul fi'li, an adamul fi'li tidak dikerjakan, itulah tarkiyah itu sendiri. apa bedanya antara adamul fi'li dengan at-tarki? Fastadalla, maka dia berdalil dengan semata-mata tarki takul fi'li untuk menghukumi satu hal dengan bid'ah dan mensifatinya dengan ketergelinciran yang buruk. Wahal ghairu hadza naqul, dan apakah selain itu kita katakan? Sudah cukup itu untuk menunjukkan itu sudah cukup untuk menunjukkan kelirunya omongan orang ini. Apakah ataukah anasnya dia itu telah sesungguhnya itu adalah penyimpangan anil jadah dari jalan yang benar. Wal khaltu, dan kerancuan dalam takhijil furu alal usul. Menerapkan masalah-masalah cabang alal usul dengan kaidah yang ada. Tatbik, menerapkan usul-usul ke dalam furu. Wa ma ahsana kalamah, dan betapa bagus ucapannya makluban yang dibalik untuk dirinya sendiri. Dan mayoritas kekeliruan mereka-mereka ahli bid'ah, dan betapa banyaknya ahli bid'ah itu, tak didatang dari sisi dari sebab kebodohan mereka dengan usul, dan mereka tidaklah kokoh dalam kaidah ma'adai kibaihim, di samping ngepasnya baihim modal mereka dalam ilmu, waqillati itla'ihim, dan kurangnya mutola'ah terhadap kitab-kitab para ulama. Itu kata dia. Dan dia juga mengatakan wa ma'aktsaruha, dan berapa banyak ahli bid'ah itu, termasuk dia sendiri. Wala quwata illa billahi wala rabba siwahu. Wasafatul qal, dan ringkasnya, kesimpulannya dalam permasalahan yang sangat besar ini adalah apa yang dikatakan Imam Syafi'i, taqidan wa ta'silan, sebagai qaidan dan sebagai ta'sil, sebagai usul, sebagai dasar, ya, tentang masalah apa? Tentang masalah taqiyah. Lakinnana nattabi'u sunnata fi'lan aw tarka. Akan tapi kita, sikap yang benar adalah kita mengikuti sunnah fi'lan dalam apa yang Nabi kerjakan, wetakan, dan dalam apa yang tidak Nabi kerjakan. Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada telinganya yang kena. Pas mandiin. Pas kaki kok di cukur tak? Cukur habis. Cukur. Yang nyukur siapa? Itu saya. Berada. Guyu. Yeah.